Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sekarang kita masuk pada dzaraf yang kedua, yaitu dzarful makan. Qala al-musannif, dzarful makani huwa ismul makanil mansubu bitakdiri fi, yaitu isim yang menunjukkan tempat yang dinasabkan dengan takdir fi. Nahu amama wa khalfa wa quddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa iza'a wa hidha'a wa tilqa'a wa huna wa thamma. Ya, thamma bukan thumma tapi thamma, dengan manfathah fa. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan hal-hal tersebut. Ini dzaruful makan. Naam. Asyarhu annau tsani min adz-dzarfi huwa dzaruful makan, yaitu kata keterangan tempat. Kalau kemarin dzaruful zaman, yaitu kata keterangan waktu. Apa yang dimaksud dengan dzarful makan? Ta'rifuhu huwa ismul makan al-mansubu bitaqdiri fi, yaitu suatu isim yang menunjukkan tempat yang dinasabkan dengan apa? Takdir fi. Ditakdirkan fi. Maksudnya apa? Apabila perhatikan contoh, misaluhu jalastu tahta syajarati. Nah, jalastu tahta syajarati maksudnya jalastu fi. Nah, saya, aku duduk di bawah. Nah, saya caranya boleh fi tahti syajarah. Maksudnya duduk di bawah apa? Pohon. Saya batu. Nah, di bawah pohon asyajarah. Aku duduk di bawah pohon. I'rabuhu. Sekarang di'rab secara sempurna. Nah, Muhammad. Terus. Wata dulu, anta. Tidak perlu masuknya kok. Dzarful makan hukumnya mansubun wa alamatun nasbihi. Baik, terus majrurun bibi. Nah, kok bibi. Terus? Terus? Wa'alamatul carihi al-kasratul zahirah ala akhirihi. Naam. Taib. I'rabuhu di sini cuma disebutkan tahta. Tahta dzarfu makan, wa huwa ismun mansubun yadullu ala makani wuqu'il fi'li. Naam, yaitu isim yang dinasabkan yang menunjukkan atas tempat terjadinya fi'il. Ya. Wa qad dzakara al-musannifu min al-alfadhi ad-dalati 'ala al-makani 13 lafdan. Dan musannif telah menyebutkan lafaz-lafaz yang menunjukkan tentang tempat 13 lafaz. Wahia yaitu amama. Amama, perhatikan ini fungsinya apa? Mengetahui kaidah imla. Karena hamzah, nah letaknya itu apa? Mengisyaratkan tentang harokatnya. Tayyib, kalau hamzah di atas ya menunjukkan apa? Harokatnya kemungkinannya fathah atau dhammah. Kalau diletakkan di bawah menunjukkan harokatnya kasrah, maka diperhatikan ketika menuliskan hamzah. Amama, nah wahwa bimakna kuddama, bermakna di depan. Mithlu jalastu amama syekhi, aku duduk di depan syekh. Wa khalfa wahwa aksu amama, khalfa adalah kebalikan dari amama. Berarti apa maknanya Muhammad Talimbang? Di belakang. Berarti apa? Nahu sallaitu khalfal imami. Apa maknanya? Sallaitu khalfal imami, aku sholat di belakang imam. Irobnya khalfa bagaimana? Dalhu makan. Ya, langsung aja dalhul makan mansubun apa? Nah, waquddama. Tayyib. Waquddama nahwu qaulika nam al-hadiqatu quddama al-manzili. Berarti quddama maknanya seperti apa tadi? Apa Bakhtiar? Quddama maknanya seperti apa? Hah? Amama. Baik. Berarti maknanya apa? Al-hadiqatu quddama al-manzili. Hadiqah apa hadiqah? Kebun, taman itu. Al-manzili apa? Apa? Rumah. Bait. Sama dengan al-bait. Berarti kebun atau taman itu nam di depan rumah. Sekarang di i'rab. I'rab, iqra. Atau Bakhtiar dulu, Bakhtiar. Apa yang di situ? Dicetakan lain apa? Masa itu kudama al-jaisi. Al? Al-jaisi. Al-jaisi. Nah, masa itu kudama al-jaisi. Apa maknanya? Dicetakan lain dengan contoh masa itu kudama al-jaisi. Apa maknanya? Abang Dilban, antum contohnya mana? Nah, berarti harus diartikan. Aku berjalan di depan pasukan. Nah, aku berjalan di depan pasukan. Nah, ini asadun. Tayyib. Huwa asadun. Tayyib. Berani. Sekarang yang di sini dulu. Siapa yang contohnya al-hadiqatul quddam al-manzili? Hah? Nanti tambah pusing kalau wahyu turun tidak jadi. Yang lainnya? Hah? Siapa? Antum? Arifi? Di Arab? Al-manzili. Madruf atau kalau mudahnya ifanifillah, madruf itu kan mudhofun ilai. Madruf istilah apa? Dharab, maka apa? Yang majrurnya namanya madruf. Dharab dan madruf. Nah, tapi untuk mengirab kalau mau dibuat mudah, nah dikatakan mudhafun ilaih juga bisa. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi apa? Al-kasratul dhahiratu ala akhirihi. Ya. Kalau madrufun majrurun juga bisa. Karena madruf senantiasa majrur. Paham? Tapi hakikat madruf ini dia sebagai apa? Mudhafun ilaih. Paham? Jadi tidak usah bingung ketika ada mengatakan madruf, ada yang mengatakan mudhafun ilaih. Al-hadiqah mubtada qudama sebagai apa dharafnya, kemudian manzili mudhafun ilaih atau madruf. Wara'a bimakna khalfa, apa berarti akbar di belakang. Nahwu qawlihi ta'ala fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Maknanya apa Umar? Nah, mereka melemparkan kitab itu di belakang punggung-punggung mereka. Ini ahli kitab, mana baduh. Mereka lemparkan kitab-kitab di belakang punggung mereka, maksudnya tidak pernah mereka amalkan. Wa fauqa ismun lil makanil 'ali. Fauqa adalah suatu penamaan untuk tempat tinggi. Taib tinggi atau di atas. Nahwa qawlihi ta'ala wa huwal qahiru fauqa ibadi. Wa huwal qahiru fauqa ibadi, apa adin maknanya? Dialah al-qahir apa? Di atas hamba-hambanya. Taib maha perkasa di atas semua hamba-hambanya. Taib. Wa tahta ismun lil makanis safil. Tahta itu nama penamaan untuk tempat di bawah. Tempat yang rendah di bawah. Nahwu qawlihi ta'ala yubayi'unaka tahta asy-syajarati. Nam yubayi'unaka tahta asy-syajarati. Apa maknanya? Bukasha. Yubayi'unaka. Apa Ridwan? Nah, mereka membaiatmu di bawah pohon. Yang dimaksud dengan baiat apa ini? Hah? Apa nama antum? Ridwan. Berarti baiatnya? Baiat Ridwan, diingat-ingat. Baik. Yubayi'una kata tasyajarah. Ini adalah apa? Baiat Ridwan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat dari para sahabat di bawah pohon. Tidak makan dengan bayat Ridwan. Wa inda ismun lima qaruba minal makan. Inda itu adalah penamaan untuk sesuatu yang dekat dari suatu tempat. Nah, di dekat, di sisi, bisa. Nah, wa qawlihi ta'ala fadhkurullaha indal mash'aril haram. Fadkurullah indal masy'aril haram. Berarti bagaimana Abu Abdul Bar? Berzikirlah kepada Allah di sisi masy'aril haram. Masy'aril haram. Nah, baik. Dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di dekat masy'aril haram. Wa ma'a ismun li makanil musahabah. Nah, isim ya. Untuk apa? Suatu tempat yang apa? Yang menyertainya. Tayyib al-musahibah. Ismun li makanil musahibah. Nahwu qawlihi ta'ala arsilhu ma'ana. Arsilhu ma'ana. Berarti apa maknanya? Putuslah dia bersama kami. Nah, maksudnya tempatnya di mana ya bersamaan dengan kami. Al-sinhu ma'ana, ini masuk dalam darpun makan. Kenapa? Dia itu diutus tempatnya bersama siapa? Bersama kami. Nah, musahabah. Wa iza'a ay muqabil. Berarti apa makna iza'a kalau bermakna muqabil, Ahmad? Hah? Di hadapan. Tayyib. Tayyib. Di depan tapi berhadapan. Nah, bedanya dengan apa? Amama ikhwani fillah, kalau amama belum tentu berhadapan-hadapan. Tapi kalau iza'a ini apa? Dia berhadapan-hadapan. Tayyib. Iza'a ay muqabil nahu qaulika waqaftu iza'al maktabati. Aku apa? Aku berdiri menghadap ke maktabah, yaitu di depannya. Ya, aku berdiri di depan maktabah dalam kondisi menghadap ke maktabah itu. Muqabil, ya. Sama dengan iza'a. Tayyib. Hida'a bimakna qariban. Dekat. Nahu qawlika jelas tu hida al masjid. Aku duduk di dekat masjid. Nah, hida'a. Wa tilqa'a ay muqabil. Berarti sama dengan apa? Tilqa'a sama dengan apa tadi? Ikra' iza'a. Iza'a tilqa'a muqabil. Di depan. Namu qawlihi ta'ala walamma tawajjaha tilqa'a Madyan. Maka tatkala dia menghadapkan wajahnya ke arah Madyan, ya, tilqa'a Madyan yaitu menghadapkan ke arah Madyan. Berarti dia menghadap ke arah Madyan, menghadap sana. Baik. Berarti Madyan berada di depannya. Nah, di hadapan dia. Nah. Wa huna ismu isyaratin lil makanil qarib. Huna di sini yaitu isim isyarah untuk tempat yang dekat. Nah, qaulika jalastu huna. Jalastu huna. Aku duduk di sini. Wa thamma ismu isyaratin lil makanil ba'id. Tamma isim isyarat untuk apa? Tempat yang jauh. Nahu jalastu thamma, aku duduk di sana. Naam, jalastu thamma, aku duduk di sana. Wa idza ra'aita thamma, nam ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila kamu melihat di sana, itu jauh. Naam. Ay hunaka, thamma sama dengan hunaka. Wakadha yuqalu fi baqiyati asma'il jihad. Demikian pula dikatakan pada apa? Nama-nama arah yang lain. Nahu yamina wa shimala. Nama-nama arah yang khanifina. Contohnya sebelah kanan, sebelah kiri. Taib, ini namanya asma'ul jihad. Perhatikan bahwa itu tanbihat. Qaulul musannif bi taqdiri fi ay nan taqdiru ma'naha la lafdhuha. Maksudnya taqdiru ma'naha la lafdhiha. Tenang, taqdir fi maksudnya ditakdirkan maknanya bukan lafadznya. Maksudnya kita mesti mentakdirkan pada tadi. Misalnya contohnya jalastu amamal masjidi. Aku apa? Duduk di depan masjid. Kan kita mentakdirkan ada fi di situ, ya tidak? Walaupun kita tidak melafadzkan, karena tidak boleh dikatakan apa jelas tu fi amami. Nah, kalau ingin dijadikan sebagai dorof, karena kalau dorof ya dia senantiasa dalam kondisi mansub. Nah, makanya apa? Takdir maknanya saja, bukan lafadznya. Li'annahu qad la yasihu takdiruha qabla dharbi. Nah, sebab ikhwan fillah, terkadang apa? Tidak benar pentakdiran sebelum dharb. Wadzalika nahu, yang demikian itu seperti contoh sirtu qablahu wa shalaitu ma'ahu. sirtu qablahu, aku apa? Berjalan sebelum dia. Tidak bisa dikatakan sirtu fi qablihi, enggak bisa. Wa shallaitu fi ma'ahu, enggak bisa. Nah, kalau sebagian masih bisa, alhamdulillah. Sebagian masih bisa. Baik. Nah, tapi apa pada contoh-contoh ini, nah, sebagian dorof yang lain tidak bisa apa ditakdirkan fi secara lafaz. Makanya yang dimaksud dengan takdir fi di sini adalah apa takdir maknanya, bukan lafaznya. Kemudian tamma bi fathit ta fi fathit tha ismun makanin bi khilafi thumma bi dhammit tha fa innaha harfu atfin, bedakan tamma isim makan sedangkan thumma harfu atfin. Wa min al khata'i asy-syai'i qauluhum wa min thumma bi dhammit tha. Nah, dan termasuk al khata'i asy-syai'i, yaitu kesalahan yang apa tersebar dalam istilah kita, salah kaprah. Tahu salah kaprah? Hah? Kesalahan yang sudah tersebar luas. Salah tapi tersebar. Nam al-khata'u syai'. Ya, kesalahan yang tersebar yaitu apa? Perkataan mereka wa min thumma. Wa min thumma ini salah. Nah, wa min thumma. Yang betul adalah wa min thumma. Dan dari sana wa min thamma, ketika membaca juga ikhwan fillah diperhatikan ada min kemudian setelahnya na'am fa min, ini dengan memfathah tha, wa min thamma bukan wa min thumma. Wa min thamma ya, dan dari situ ya, itu dalam mengartikannya sesuai dengan konteks kalimat berikutnya, atau dari sana. Yang ketiga, ini yang kedua tadi ada dicatatkan lain enggak? Enggak ada, ditambahkan faedah untuk cara baca depan kita. Jangan sampai keliru thumma dan thamma. Karena ini namanya khata' syai', ya salah kaprah, biasanya memang banyak yang keliru dalam membaca. Idza lam yatadhamman ismuz zamani ma'na fi la yakunu dharban bal yakunu kasa'idil asma'. Apabila isim zaman tersebut tidak terkandung di dalamnya makna fi, maka dia bukan dzaraf, melainkan dia seperti isim-isim yang yu'rabu ala hasabi mawqi'ihi, di'rab sesuai dengan apa kedudukannya fil jumlah pada suatu kalimat. Ya. Tapi yang ketiga ini penting, karena dalam pengertian apa ismul zamanil mansub bi taqdiri fi. Berarti kalau tidak bisa atau tidak terkandung di dalamnya makna fi afanifina, dia bukan dzaraf. Lalu apa? Ya dia dzaraf sesuai dengan apa? Sesuai dengan kedudukannya dalam suatu jumlah. Fa yakunu mubtada'an, bisa menjadi mubtada. Contohnya yaumuna sa'idun. Nah, yaumuna sa'idun, kita tidak apa? Bisa mengi'rab apa? Pada hari. Tapi atau di hari, tidak terkandung makna fi, ya tidak. Yaumuna sa'idun. Tapi di sini sebagai mubtada, hari kita bahagia. Hari kita ini bahagia. Yaumuna sa'idun. Wa khabaran, bisa juga menjadi khabar. Nahu hadza yaumul 'id. Hada yaumul Eid, ini adalah hari Eid. Taib. Beda dengan apa? Dengan yang menjadi dzaraf ikhwani fillah pada hari Eid. Misalnya apa? Sa'adbahu yaumul Eid. Ya, yaumal 'id ini sebagai dzaraf. Nah, karena maknanya fi yaumil 'id. Paham? dan bisa menjadi fa'il. Nahu ja'a syahrus shaumi, telah datang bulan puasa. Syahrus shaumi. Wa maf'ulan bih, dan juga sebagai maf'ulun bih bisa. Nahu qawlihi ta'ala wa anzirhum yaumal azifah, berilah peringatan kepada mereka hari tentang hari kiamat, ya, tentang hari kiamat. Fakadzalika idza dakhala haqqu jarrin ala ismi zamani aw al makan, demikian pula apabila masuk huruf jar pada isim zaman atau isim makan, maka dia tidak diiram sebagai dharab tapi diiram sebagai majrur. Fa innahu yakunu isman majruran wa la yakunu dharban, maka dia itu menjadi isim yang majrur bukan menjadi dharab. Nahu qawlihi ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, pada hari yang apa, yang nah perkiraannya 50,000 tahun. Wa qawlihi ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim, yakhafuna rabbahum min fawqihim, jadi min fawqihim, fawqi bukan dharab tapi dia isim majrur bimin, ya, mereka takut terhadap rohnya, nah, dari atas mereka, yaitu zat yang ada di atas mereka. Tayyib. Ini tanbih, diingat-ingat. Jadi kalau nah tidak terkandung padanya takdir fi, maka dia di-irob sesuai dengan kedudukannya dalam suatu jumlah. Tanbih yang terakhir, minal kalimat allati tustakmalu ghaliban dhurufan id dan idza, id wa idza. Nah, di antara kalimat atau kata-kata yang mayoritas yang digunakan sebagai dhorof adalah id dan idza. Bedanya apa ikhwani fillah? Naam. Taib, kalau id dhorfun apa? Apa Ahmad? Id dzarfun lima madha minaz zaman atau dzarfun lima stakbala minaz zaman? Ha? Apa? Lima madha. Contohnya wa id qala Musa. Baik. Nah, kalau id ifanifillah dharfun lima madar minaz zaman, dharf untuk menunjukkan sesuatu yang telah lewat, zaman yang telah lampau. Wa id qala Musa, dan tatkala Musa berkata. Telah lewat belum? Telah lewat. Kalau idha, ya, idha dharfun lima stakbala minaz zaman, yaitu dharf yang menunjukkan zaman yang akan datang. Idha ja'a nasrullah, nah, sehingga telah datang pertolongan dari Allah, sesuatu yang mustaqbal. Paham? Nah, ini diingat in dan idza. Tiap kata yang banyak digunakan apa sebagai dhorof. Dan hampir dalam setiap kitab kita akan bertemu dengan in dan idza. Nah, untuk i'rab tayyib, i'rab atau baca ya kawan kita yang disebutkan di sini. Kemudian nah tamarin dikerjakan. Tamarin dikerjakan kemudian dikuasai ya kawan kita sehingga cepat kita dalam nah dalam apa membacanya. Untuk apa mengejar materi yang belum apa kita selesaikan ini. Baik. Baru nanti di akhir saja kita tamarin semuanya. Ya. Baik. Imtihannya di akhir aja. Sehingga tidak nah menyita banyak waktu. Cuma antum harus apa? Muraja'ah setiap pasal-pasal ini di muraja'ah yang baik. Baik. Barakallahu fiikum.